Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabbihi wasallam. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sabbit bihi lisani wa hadi qalbi bi jahi nabiyyi washabbihi wal ali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba yuktab adra adiyin dahal tahirin amma ba'd. Qala al-musannif Ustaz Salahuddin Hasyim hafizahu Allah ta'ala wa ra'ahu wa fa'ana bihi bi ulami fikyarin amin. Ila qawlihi balagha mukhtasar husnus siyah siyah mukhtasar husnus siyah. Kita masuk ke pembahasan ketiga yaitu ilmul madi. Jadi dikit lagi nih, 5 lembar lagi. Ilmu badi kita sudah membahas 2. Jadi balagho itu ada 3 kan? Ilmu bayan, ilmu bayan, ilmu ma'ani, sama ilmu badi. Kita pelajari tentang ilmu ma'ani. Ya, awal tahun lalu kita baca ya kan. Lalu kita juga membahas ilmu bayan pada semester 1. Dan sekarang kita masuk pada ilmu badi ya. Apa itu ilmu badi? Ilmu badi ini paling gampang, paling gampang dan paling enak. Pelajaran paling gampang, paling enak, paling mudah. Ilmu badi adalah ilmu ilmun yu'rafu bihi wujuhu tahsinil kalam. Al-mutabiq li muqtadal hal. Badi adalah ilmu yang diketahui dengan ilmu itu wujuhu tahsinil kalam. Ya. Yaitu metode tahsinil kalam, memperindah kalam. Memperindah kalam al-mutabiq li muqtadhal hal, yang sesuai dengan tuntutan keadaan. Di ilmu badi ada ilmu untuk mengetahui metode memperindah kalam yang sesuai dengan tuntutan keadaan. Jadi ilmu ini membahas tentang cara memperindah omongan. Paham? Cara memperindah omongan. Wa hadhihi wujuh. Wa hadhihi wujuh, dan aspek ini, sisi ini, ilmu ini, ada yang ma yarji'u minha ila tafsiril makna. Ada yang kembali kepada tafsirul makna, memperindah arti. Ada yang kembali kepada memperindah artinya yang kita indahkan. Yusamma dinamakan bil muhassinat wal ma'nawiyah, dinamakan dengan muhassinat, pembagusan al-ma'nawiyah dari sisi makna. Pembagusan dari sisi makna. Wa ma yarji'u minha ila tahsinil lafaz. Ada yang kembali kepada tahsinul lafaz. Jadi lafadznya yang kita baguskan. Yusamma bil muhassinat lafziyah, dinamakan dengan muhassinat al lafziyah. Sekarang muhassinat al ma'nawiyah. Cara memperbagus maknanya. Maknanya yang kita perbagus. Banyak di antaranya di kitab ini mungkin ada berapa? Ada 10 lebih ya. Yang pertama adalah at-tawriyah. Hati-hati. Orang Pontianak ni lidah dia pelat-pelat. Tawriyah dibaca tarwiyah. Beda. Tawriyah sama tarwiyah. Kalau tarwiyah ya puasa tarwi. At-tawriyah. Apa itu tawriyah? Tawriyah adalah, ini muhasilan maknawi yang pertama ini. An yuzkar lafzun, disebut, ditulis suatu satu lafaz. Menyebutkan satu lafaz lahu maknayan, yang mempunyai arti dua makna. Yang mempunyai arti dua makna. Ada qaribun, ada qarib, ada ba'id. Ada qarib, qarib itu yang, qarib itu kan artinya dekat. Yang yutabadaru fahmuhu minal kalam, yang langsung difahami dari kalam. Dari kalimat itu langsung difahami. Itu namanya makna qarib. Wa ba'id, ada yang ba'id. Yang yutabadar fahmu bil kalam, yang langsung difahami dari kalimatnya, dari kalamnya. Ada yang ba'id, wa ba'id, ada ba'id, ada qarib, ada ba'id. Ba'id wa huwal murad. Itu yang diharapkan. Huwal murad, itu yang diharapkan. Makna ba'id inilah yang diharapkan. Bil ifadah li qarinah khafiyah, dengan adanya faedah sebab adanya qarinah yang samar, yang enggak jelas. Ifadah dengan adanya faedah li qarinah sebab ada qarinah khafiyah yang samar. Ya. Jadi ada lafaz, lafaz itu punya dua makna. Paham? Ada makna qarib, ada makna ba'id. Makna qarib itu begitu lafaz ini disebutkan, kita langsung paham makna itu. Atau bisa juga dibilang arti aslinya. Arti aslinya itu namanya qarib. Tapi bukan ini yang kita mau. Yang kita maukan itu makna lain. Nah, makna lain itu namanya ba'id. Paham? Dari mana kita tahu ada makna ba'id? Karena ada qarinah yang enggak jelas. Tapi bisa diketahui. Paham? Qarinahnya enggak disebutkan, bisa diketahui yang menunjukkan kalimat itu enggak pakai makna qarib tapi memakai makna ba'id. Ini namanya tauriyah. Contoh. Ya. Huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Huwallazi, dialah zat yang yatawaffakum bil-laili, yang mematikan kalian pada waktu malam. Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, dan mengetahui apa yang kalian jarahtum, ini artinya melukai, arti asalnya. Cuman itu tulis jarahtum, arti asalnya melukai. Bin-nahar, pada waktu siang. Nah, ya. Coba lihat. Arada bi qawlihi jarahtum. Jadi maksud kerja adalah kalimat jarahtum. Jadi yang diinginkan pada kalimat jarahtum ini adalah maknahu al-ba'id. Makna ba'idnya, bukan makna qarinah. Jadi begini. Dalam ayat ini majarahtum wa ya'lamu majarahtum bin-nahar. Dan Allah mengetahui majarahtum bin-nahar pada usia. Jarahtum itu arti aslinya adalah melukai. Paham? Arti aslinya melukai. Tapi bukan ini yang, bukan makna melukai yang dimaksudkan dalam ayat ini. Tapi yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah makna wal ba'id, makna ba'id, makna jauh. Wahuwa, yaitu irtika buzunub, melakukan dosa. Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, dan dia mengetahui apa yang kalian lakukan daripada dosa bin-nahar pada siang hari. Paham? Jelas gak? Jelas ya? Paham ya? Nah, contoh juga ayat sebelumnya itu, wallazi yatawaffakum bil-laili. Dialah yang mewafatkan kalian pada malam hari. Arti asalnya yatawaffakum itu adalah mematikan. Iya kan? Tawaffa yatawaffa, wafat. Paham? Tapi yang dimaksudkan pada ayat ini bukan wafat, apa? Tidur. Karena tidur itu disebutkan mati ke kecil. Paham enggak? Nah, jadi bukan makna dekatnya, bukan makna aslinya, bukan makna qarinah yang diinginkan, tapi makna ba'id. Dari mana kita tahu ada qarinah? Qarinahnya dari ayat selanjutnya, di sini disebutkan. Jadi qarinahnya itu ayat selanjutnya. Ini surah apa ini? Surah Al-An'am ayat 60. Nanti dia buka di Al-Quran, surah Al-An'am ayat 60. Itu ada kelanjutan ayat ini, ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan, mengabari kalian atas apa yang dulu kalian lakukan. Paham? Nah, dari ayat ini kita ketahui majarahtum bin-nahar ini adalah perbuatan dosa. Karena nanti ketika berbuat dosa, Allah akan ngasih tahu perbuatan dosa itu nanti di akhir. Dari mana kita tahu adanya qarinah khafiyah pada ayat selanjutnya? Karena enggak nyambung kalau kita ngartikan, dan Allah mengetahui apa yang kalian lukai pada siang hari. dan nanti Allah akan memberitahu nanti di akhirat. Ya kan enggak nyambung. Faham? Jelas ya? Nah, ini namanya tauliyah. Contoh lain juga, contoh lain. Tauliyah. Ya Sayyidah Hazalutfa. Wahai pemimpin. Ya Sayyidah, wahai pemimpin. Hazalutfa. Yang memperoleh kasih sayang. Wahai pemimpin yang memperoleh kasih sayang. Lahul baraya abid. Yang mana semua makhluk tunduk kepadanya. Lahul baraya abid. Yang mana semua makhluk tunduk kepadanya. Tulis. Lahul baraya abid. Yang mana semua makhluk tunduk kepadanya. Antal Husain. Engkaulah Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi beliau ini membicarakan Sayyidina Husain. Ya, tahu Sayyidina Husain enggak? Sayyidina Husain itu kan dibunuh ceritanya. Kita selesaikan syairnya dulu. Antal Husain, engkaulah Sayyidina Husain, walakin akan tetapi jafa kafina Yazid, kesengsaraanmu terhadap kami bertambah. Tetapi kesengsaraanmu pada kami bertambah. Yazid bertambah. Ini mungkin ini syair ini mungkin asing pada diri kalian. Ini perhatikan. Jadi sejarahnya Sayyidina Husain itu diburu pada masa Muawiyah. Pada dinasti Umayyah Muawiyah. Yang memimpin saat itu adalah Yazid bin Muawiyah. Ceritanya. Dibunuh. Semua keluarga Nabi, anak cucu Nabi dibantai, dibunuh. Kerabat-kerabat Nabi. Yang termasuk Sayyidina Husain. Yang selamat hanya dua. Yang pertama anaknya Sayyidina Husain, yaitu Sayyidina Ali Zainal Abidin. Yang kedua adalah bibinya Sayyidah Zainab. Bibinya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina. Hanya dua orang tok yang selamat. Apa bibinya, apa pembantunya? Pak. Ingat anak sih bibinya. Yang lainnya meninggal. Dibunuh. Dibantai, di Karbala. Yang disebut Karbala. Kenapa? Karbun wa bala. Karbun kesedihan, wa bala dan musik. Disatukan jadi Karbala. Paham ya? Ya, ya. Nah, yang membunuh Sayyidina Husain itu atas perintah Yazid bin Muawiyah. Yazid ini orangnya kejam. Nah, makanya ulama mengatakan subba Yazid wala tazid. Boleh dia caci maki Yazid, tapi jangan lebih. Kenapa? Kalau lebih, abahnya Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat Nabi, enggak boleh dicaci maki. Sahabat Nabi gak boleh dimaki, haram, bisa murtad nanti. Paham ya? Tapi kalau kalau Yazid dia kejam memang orang, membunuh 300 sahabat sampai kuda-kuda itu masuk ke Masjid Nabawi. Dalam sejarah Islam itu namanya Amun Har, masa sulit. Itu Amun Har itu masa sulit. Paham? Jadi dalam Islam itu sejarah. Kalian mungkin belum belajar. Subba Yazid. Ini permanen enggak? Nanti pakai kayu putih lagi. Ya. Subba Yazid wala tazid. Subba Yazid wala tazid. Ini kata ulama. Caci Yazid tapi jangan lebih. Karena ayahnya Yazid adalah sahabat. Itu begitu mencekam. Saat itu di dalam sejarah itu istilahnya amun atau waqtun har. Kalau kalian baca kitab atau baca sejarah ada nemu istilah ini amun har atau waqtun har. Jadi masa-masa itu. Masa-masa dibunuhnya keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai situ menurut riwayat ya, Sayyidina Ali itu masih dikejar. Keturunan-keturunan Nabi itu masih dikejar, dibantai, dibunuh. Karena dulu itu habaib itu para keturunan zuriat Nabi itu wangi-wangi badannya. Bahkan dari jarak 100 meter kalau ana lewat itu wanginya masih kecium. Wangi asli ya, bukan minyak wangi. Karena ada ciri khasnya. Maka setelah itu Imam Ali Zainal Abidin untuk menyelamatkan anak cucunya, beliau berdoa, Allahumma astur dzurriyyati. Ya Allah, tutupilah keturunan-keturunanku. Ah, semenjak itu muncullah jamaah yang hidung pesek, bau maung, bau anyer, muka berot, ya. Saripa hidung bengkok, paham? Ah, muncul itu setelah itu. Dulunya ganteng-ganteng. Paham? Ganteng-ganteng dan cantik kan? Cantik. Tapi tetap wajib kita mencintai mereka. Paham? Karena ada zat darah Nabi pada diri mereka. Paham? Enak ya jadi syarifah ya. Apalah diriku ini yang anu. Justru itu nikmat buat kamu. Paham? Nikmat buat kamu. Kamu cukup mencintai mereka, Allah kasih kemuliaan. Kamu cukup menghormati mereka, Allah muliakan kamu. Nikmat apa enggak? Kalau kami double. Di samping kami mencintai kalian juga, kami juga harus mencintai habaib yang lain. Tugasnya lebih berat lagi. Kalau kamu kan cukup mencintai, Allah gampang. Paling enak jadi kamu. Jadi setiapnya itu sudah ada porsinya masing-masing. Jangan hasud. Nah, itu ceritanya. Maka di dalam sejarah, paham? Apabila disebutkan nama Sayyidina Husain, maka kalau di dalam perang ya, cerita perang, pasti yang terfikirkan adalah Yazid. Pasti yang terfikirkan adalah Yazid. Karena memang Sayyidina lagi. Yazid inilah yang berusaha mau membunuh Sayyidina Husain. Paham? Jadi dia buat sayembara. Siapa yang berhasil membawa kepala Husain, aku akan kasih hadiah, kata dia. Dibunuh sama orang di bawah. Anda lupa namanya yang motong. Begitu dibawa, ini Yazid, aku sudah bawa kepala Husain. Habis itu dibunuh sama Yazid. Saking kejamnya. Kenapa? Dia bilang, sama cucu Nabi aja dibunuh, apalagi Ana, kata dia. Jadi jangan percaya sama penjahat. Nah, sama orang munafik itu percaya. Nah itu ya. Nah, di dalam syair ini, mereka menyebut Antal Husain. Engkau adalah Sayyidina Husain. Berarti menyebutkan Sayyidina Husain. Walakin jafa kafina Yazid. Tetapi kesengsaraanmu bertambah pada kami. Nah, coba lihat. Makna Yazid berikutnya. Makna Yazid al-Qarib annahu alam. Makna Yazid yang Qarib itu annahu alam. Alam itu nama. Bahwasanya Yazid itu adalah sebuah nama. Makna Qaribnya ketika disebut nama Yazid, yang terlintas adalah Yazid, orangnya. Paham? Padahal bukan. Wa ma'nahu al-ba'id al-maqsud, dan makna yang ba'id yang maksud dan itu yang ditujukan, itu maksudnya annahu fi'lun mudhari' min zada. Nah, bahwasanya Yazid adalah fi'il mudhari' dari zada yazi bertam. Jadi maksud syair ini bukan ngomongkan Yazid, ngomongnya bertambah. Paham? Mungkin kamu bingung karena kamu enggak pernah belajar sejarah. Tapi kalau orang paham agama, orang ahli sejarah, orang alim lah istilahnya ya. Begitu mendengar syair ini, kalau enggak ada korina, kalau enggak ada penjelasan, mereka mikirnya Yazid ini. Paham? Padahal dimasukkan fi'il mudhari'. Tapi kalau kamu karena saking pintarnya, yang kepikiran bukan Yazid ini, tapi fi'il mudhari', kebalikannya ya. Nah itu sejarah itu. Kamu belajar sejarah enggak di sini? Hah? Apa kitabnya? Kitabnya apa? Khulasah Nurul Yakin. Juz berapa? Juz 3. Juz 2 apa juz 3? Kok diam semua? Berarti enggak belajar. Apa belajar tapi ustaznya enggak datang atau ustaznya datang ente enggak hadir? Hah? Ada tapi kok diam? Berarti enggak ada. Ada apa enggak? Ada. Yang juz berapa? Ditanyain juz bingung semua. Juz 1. Apa enggak pernah belajar? Juz 2. Benar. Juz 2 enggak hatam-hatam apa gimana? Juz 3 sudah. Berapa tahun mondok? Berapa tahun? 6. 6 tahun. Satu kitab tuh paling lama 2 tahun. Dua tahun terakhir harusnya juz 3. Juz 3 tuh cerita tentang Khulafa'ur Rasyidin. dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib sampai Sayyidina Hasan. Karena sekolah para jenjang kan 4-5. Sayyidina Hasan itu juga termasuk khalifah, cuma 6 bulan itu. Pas 40 tahun. Nah, jelas ini namanya tauriyah. Paham? Di dalam Indonesia ada bisa mampu, bisa ular. Ya kan? Nah, itu apa korit apa baik terserah itu dia buat. Bisa itu. Teater aja dia buat bingung. Ini dimaksudkan bisa ular atau bisa mampu? Ah, buat kalimat ini. Yang kedua, atibak. Atibak. Apa itu tibak? Tibak itu adalah al-jama' mengumpulkan baina ma'nayai, antara dua makna mutaqabilaini yang saling bertolak belakang, yang saling berlawanan. Mengumpulkan dua kalimat atau dua makna yang saling berlawanan. Ya. Contohnya, wa tahsabuhum ayqadha wa hum rukud. Kalian menyangka, kau menyangka bahwa mereka itu terjaga, wa hum rukud, padahal mereka itu tidur. Ini surah Al-Kahfi. Cerita ashabul kahfi, ya, yang mana mereka itu dikejar sama wajah yang zalim, berlindung di dalam gua. Kami balikkan mereka ke kanan dan ke kiri. Karena orang tidur tuh kalau enggak gerak-gerak sakit kan. Jadi kadang ke kanan, kadang ke kiri. Allah yang menggerakkan mereka. Jadi tertidur. Selama berapa tahun tidur di gua? 305 tahun tidur. Nah, yang putri tidur kalah. Kan ada tuh cerita dongeng itu, putri tidur. Tidurnya berapa? 100 tahun. Akhirnya putri tidur yang bernama Zulfa ini tidur, datanglah seorang pangeran. Pangeran berkuda putih. Datang, naik ke menara, nemu putri tidur, diciumnya, langsung sadar. Akhirnya mereka hidup bahagia selamanya. Itu dongeng. Paham? Atau bahasa Pontianak cerita mengamput. Tidak benar itu ceritanya. Tapi dalam Islam ada cerita yang benar. Ashabul Kahfi. Lebih lama lagi. 305 tahun. Ceritanya lebih anu lagi. Dikejar sama pemimpin Zalim. Jadi menyelamatkan akidah mereka lari. Paham? Ada cerita Romeo dan Juliet. Tahu? Pernah dengar? Cerita romantis. Anda pun tidak pernah nonton. Ngabisin waktu aja nonton. Tapi orang-orang kerasa so sweetnya. Itu cerita bohong. Buatan aja itu. Tapi ada cerita nyata yang lebih sesuai. Siapa? Nabi Muhammad dan Siti Khadijah. Kurang sesuai apa Siti Khadijah? Semua diberikan. Sampai wafatnya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hartanya kasih kepada Nabi Muhammad. Nyawanya kasih kepada Nabi Muhammad. Ketika orang-orang memuji Nabi Muhammad, beliau terdepan menghibur Nabi Muhammad. Cerita nyata apa bukan? Cerita nyata. Tapi Indonesia muslimah sekarang, aku ingin seperti Juliet. Ya, terlalu rendah, terlalu hina angan-angannya ini. Juliet, ada lagi, aku ingin seperti artis-artis. Ya. Artis siapa? Artis yang enggak buka aurat. Siapa namanya? Entah siapa lah namanya, enggak tahu. Itu hina, terlalu rendah cita-citanya. Kenapa bisa rendah? Ya karena mereka enggak baca sejarah. Kok jadi cerita ini ya? Kalau kamu kan enggak, kamu dengar cerita Siti Aisyah, kamu dengar cerita Siti Khadijah, kamu dengar cerita Rabi'atul Adawiyah, kamu dengar cerita orang-orang soleha, maka cerita kamu pasti ingin seperti mereka. Saya ingin seperti Siti Khadijah. Itu anak-anak soleha itu. Nah, mak saya bukan soleha Pak Ustaz, ya begitulah. Nah, ini namanya. Jadi mengumpulkan dua makna yang bertolak belakang. Watasawwa ayqad wa rukud. Ayqad dan rukud ini beda kan? Tolak belakang kan? Tidur, bangun. Tidur, rukud, tidur. Ayqad, bangun. Jadi dikumpulkan. Watasawwa ayqad wa rukud. Nah ini bagus kan? Maknanya, kamu menyangka mereka itu terjaga. Padahal mereka itu tidur. Jadi indah. Tapi kalau misalnya kita ngomong, dia itu sedang tidur. Kan? Gak enak didengarnya kan? Tapi kalau misalnya ada zulfa enggak? Misalnya tanya, zulfanya ada, dia di kamar. Kamu menyangka zulfa itu bangun, padahal dia sedang tidur. Hebat ya anak-anak Ali yang paham balaghah. Bagi yang belajar balaghah, bagi orang yang belajar balaghah, gila punya. Paham? Begitu juga nih. Walakin aktsara an-nasi la ya'lamun. Ya'lamun zahiran min hayatid dunya. Walakin aktsara an-nasi la ya'lamun. Akan tapi sebagian, kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Tidak mengetahui apa? Tidak mengetahui yang ada di akhirat. Ya'lamun zahiran min hayatid dunya. Mereka mengetahui perkara-perkara yang jelas pada kehidupan dunia saja. Surah Ar-Rum ayat 6-7. Walakin asarana silayalamu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui yang jelas-jelas saja dari kehidupan dunia. Jelas? Nah, lihat. Walakin asarana silayalamu. Mana anunya? La ya'lamu sama ya'lamu. Yang pertama tidak mengetahui, yang kedua mengetahui. Jadi dua makna yang saling bertolak belakang. Yang pertama, mereka tidak mengetahui. Tidak mengetahui apa? Kehidupan akhirat. Mereka mengetahui. Mengetahui apa? Yang jelas-jelas di dunia. Duit, kan jelas. Semangat cari duit. Kenapa? Nampak. Ya kan? Cinta dunia, cinta mobil, cinta baju. Kenapa? Kelihatan. Tapi giliran sholat, malas. Kenapa? Enggak terlihat. Paham enggak? Jadi mana anunya? La ya'lamun sama ya'lamun. Contoh bahasa Indonesia. Kamu menyangka zulfa itu cantik, padahal buruk lacuk. Nah, seperti itu. Cantik dan buruk. Contoh saja, jangan tersinggung. Kalau tersinggung berarti ngaku dia jelek. Yang pertama itu adalah tibaqul ijab. Yang watahsabuhum ayqadhu wa hum ruqud adalah tibaqul ijab. Jadi tibaq itu ada terbagi menjadi dua lagi. Mana sebutan? Ada tibaqul ijab. Ya. Ada tibaqus salaf. Ini tambahan. Yang pertama tadi itu tibaqul ijab, menjawab. Tidur, bangun. Paham? Cantik, jelek. Tampan, buruk. Kaya, miskin. Ijab. Ijab itu saling jawab-jawaban. Paham? Kalau yang kedua tadi salaf. Tibaqus salaf. Jadi kalimat positif sama kalimat negatif. Ya'lamun musbat. La ya'lamun manfi. Positif negatif. Paham? Bukan jangan. Iya tidak. Nah itu namanya tibaqus salaf. Tibaqus salaf ini pakai jumlah fi'il dia rata-rata. Ya'lamun la ya'lamun. Yafhamun la yafhamun. Ya'kulun la ya'kulun. Ashabul aliyah ya'kulun. Wa ashabul tanawiyah la ya'kulun. Itu namanya tibaqus salaf. Faham? Ya. Al-Ustazah Khadijah Jamila wa ghairuha ghaira Jamila. Misalkan. Itu namanya tibaqus salaf. Faham ya? Kalau tibaqul ijab, jawab-jawaban. Nah, faham? Kaya, miskin. Antonim gitu. Ini namanya tibaqul ijab. Nah, yang atas yang watahsabum ayqadha wa hum rukud. Itu adalah tibaqul ijab. Tulis. Kasih penjelasan. Yang bawah yang walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Ya'lamun zahiran min hayatid dunya itu adalah tibaqus salaf. Nomor 3 wa minat tibaq al-muqabalah dan termasuk daripada tibaq ada al-muqabalah. Yang ketiga muqabalah. Muqabalah ini juga bisa dibilang termasuk at-tibaq. Ya. Muqabalah wahia an yu'ta bi makna yaini ya. Yaitu didatangkan dua makna au aktsar atau lebih summa yu'ta kemudian didatangkan bima yuqabilu dzalika ala tartib, kalimat yang berlawanan dari ke atas kalimat pertama ala tartib secara tertib. Ya. Kalau muqabalah ini dia tertib ya. Kalau tibak itu enggak, dia satu aja. Paham? Aiqad rukun, selesai. Wa tahsabum aiqadha wa rukun. Enggak, udah selesai. La ya'lamun ya'lamun. Habis itu enggak. Kalau muqabalah dia tertib. Contoh, falyadhaku qalilan wal yabku katsira. Masing-masing didatangkan kalimat yang berlawanan. Falyadhaku qalilan. Maka mereka hendaklah tertawa sedikit, wal yabku katsiran, dan memperbanyak menangis. Falyadhaku tertawa, lawannya nangis. Didatangkan setelahnya kalimat wal yabku. Qalila sedikit, lawannya katsiro. Didatangkan. Nah, jadi falyadhaku qalila itu masing-masing ada lawannya. Ada mukabilnya. Falyadhaku mukabilnya wal yabku. Qalila mukabilnya katsiro. Nah, paham enggak? Jadi masing-masing itu ada. Nah, kalau antibak di atas enggak, dia satu doang. Kalimat yang lain enggak. Wa tasabum enggak didatangkan, mukabilnya tasabuhum. Paham? Walakin aktsaran nas la ya'lamun dzahiran bil hayatid dunya. Walakin enggak didatangkan muqabilnya. Aktsaran nas enggak didatangkan qalilun nas enggak atau aqallun nas. Lawannya enggak ada. Nah, paham ya? Nah, kalau yang muqabala masing-masing didatangkan muqabil. Muqabil itu apa? Lawan kalimatnya. Muqabil itu lawan kalimat. Paham enggak? Jelas ya? Itu muqabala. Hidum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.